Diciptakan seorang insan, lembut hati berdu pandangan. Apabila berkata, menyaksikan kesyahduan bagai tersentuh rasa percaya. Tika terdengar kasihlah di antara manusia, perindah segala kata-kata, bahagia itu janjinya. Mengapa cipta sengketa? rentaslah jalan terbuka. Coba cari hakikat, temukan azimat kasih gundah geraha.